سبق أن الكلام إذا صدر بنداء فهو دليل ناتم به. Lewat pembahasan di ayat-ayat sebelumnya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali firman-Nya dengan seruan, dengan nida, maka ini menunjukkan pentingnya perkara ini. Dan juga disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, ketika dipanggil dengan iman, ya ayyuhalladzina amanu, berarti kandungan ayat ini adalah termasuk min muqtadiyatil iman, termasuk konsekuensi dari iman. Siapa yang melakukannya maka menunjukkan keimanannya, dan barang siapa yang tidak melakukan menunjukkan kurang iman dia. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri. Ini kata beliau rahimahullah, ij'alu as-sabra 'auna lakum. Jadikanlah oleh kalian kesabaran itu sebagai bantuan untuk kalian. Dibantulah diri kalian dengan kesabaran. Istainu bisabrah bisabri wassalah. Yani wakadhalik istainu bisalah. Demikian juga bantulah diri kalian dengan salat. Jadikan salat sebagai bantuan untuk urusan-urusan kalian. Innallaha ma'as-sabirin. Hadihi bushra azimah liman sabara. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ini adalah kabar gembira yang besar bagi orang yang bersabar. Dikatakan Allah bersamanya, innallaha ma'as sabirin. Dan kebersamaan di sini ma'iyah khasah. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa ide terkait dengan ayat ini. Yang pertama, beliau rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan fadilatul iman wa annahu min asrafi awsafil insan. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan iman, dan wasa iman adalah min asrafi awsafil insan, sifat yang termulia. Di antara sifat yang termulia pada seseorang adalah al-iman. Sehingga Allah memanggil dengan sifat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Asal yang kedua, rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan al-irsyadu ila isti'anah bis-salah. Bimbingan untuk membantu diri dalam urusan-urusan dengan salat. Istainu bisabri wassalah. Sehingga juga menunjukkan kepada rahimahullah ta'ala bayan al-asar hamidah lissalah. Ayat ini menunjukkan, menjelaskan tentang al-asar, pengaruh yang ada, yang baik pada salat. Wa anna min al-athariha al-hamidah annaha tu'inul 'abda fi umurih. Bahwasanya di antara pengaruh baik, asar yang baik dari salat, salat itu membantu seseorang dalam urusan-urusannya. Anna tu'inul 'abda fi umurih. Salat itu akan membantu hamba dalam urusan-urusannya. Di antara yang disebutkan rahimahullah ta'ala, kata beliau, ada yang menunjukkan bahwasanya isti'anah bis-shalah min muqtadhiyatil iman. Ia membantu diri dengan salat, menjadikan salat sebagai bantuan untuk dirinya dan urusan-urusannya, termasuk konsekuensi daripada iman, min muqtadhiyatil iman, termasuk konsekuensi dari keimanan. Liqauli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isti'inu bis-shabri was-shalah. Wa minhu tabarakallahu ta'ala, di antara faedah ayat ini menunjukkan fadilatus sabar, keutamaan sabar. Li'annahu yu'ainu 'alal umur, karena kesabaran pun akan membantu seseorang dalam urusan-urusannya, sehingga diperintah untuk kita menjadikan sabar sebagai bantuan dalam urusan kita. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Berikutnya, kata rahimahullah ta'ala, di antara faedah ini, kata rahimahullah ta'ala, anna fi sabri tansyitan al-amal wa thabat aliyah. Dalam kesabaran itu ada tansyit, iya, ada penumbuh semangat dalam amal. Dalam kesabaran ada tansyitan al-amal, yakni menumbuhkan semangat dalam amal. Wasabat alih, dan seorang bisa kokoh terus dalam amalan. Di antara sebab seorang bisa terus beramal dengan semangat dan bisa sabat kokoh di atas amal tersebut adalah dengan kesabaran. Dari mana diambil? Dari inna allaha ma'as sabirin. Fa idza amana al-insan bi anna allaha ma'ahu izdada nashatan wa thabatan. Karena kalau seorang beriman, mengimani, kalau dia bersabar, Allah bersama dia, maka ini akan menambah dia semangat dan sabar untuk bersabar. Dan tadi di awal sebutkan bahasanya ma'iyah, di sini ma'iyah khasah. Kan ma'iyatullah, ada ma'iyah amah, ya ini untuk seluruh makhluknya. Ada ma'iyah yang khasah untuk hamba-hamba yang khusus, di antaranya untuk orang-orang yang bersabar. Ma'iyah khasah yang bermakna Allah Subhanahu wa taala nasarah wa ayyadah. Ma'iyah khasah bermakna an-nasr wa ta'yid, yakni Allah akan menolongnya, membantunya, menguatkannya. Innallaha ma'as sabirin. Ma'iyah di sini, kebersamaan di sini, ma'iyah yang khusus, yakni bermakna Allah bersamanya, membantunya, menolongnya, menguatkannya. Ini ma'iyah khasah. Sehingga menunjukkan keutamaan sabar. Allahu a'lam. Wassalam.